yang tidak bermanfaat kecuali iman dan amal saleh. Maka hendaknya kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dimanfaatkan untuk menambah iman dan untuk menambah amal saleh. Karena keselamatan seseorang tidak lepas dari adanya iman dan adanya amal saleh. Dan iman ini dengan ilmu, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka semoga ilmu yang kita pelajari, yang kita cari adalah ilmu yang menambah keimanan dan ilmu yang membuahkan hasil, yaitu amal saleh. Insyaallah pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-44, bab mansabbadahra faqad adallah. Bab yang menjelaskan barang siapa yang mencela masa, mencela waktu, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid. Dan terakhir kita pada perkataan para imam, di antara imam adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya, ketika menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahra wa innallahu waddar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, maka janganlah kalian mencela waktu, karena sungguhnya Allah lah yang mengatur waktu. Dijelaskan oleh para a'immah seperti al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya dulu orang-orang Arab jahiliyah apabila menimpa kepada mereka sesuatu yang tidak mereka sukai, musibah, bencana, lalu mereka mengatakan ya khaybatad dahr, wahai waktu yang sial, yang celaka. Lalu mereka menyandarkan apa yang terjadi kepada waktu, sehingga mereka mencela waktu seolah-olah waktu itulah yang menciptakan apa yang terjadi itu. Sedangkan hakikatnya waktu itu ciptaan Allah, dan apa yang terjadi di dalam waktu itu adalah juga ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Sehingga apabila mencela waktu, maka dia mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela yang menciptakannya. Maka sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya mencela waktu terjatuh dalam beberapa kesalahan. Dan beberapa kerusakan ini mencela waktu, mencela waktu zaman atau hari atau bulan dan yang lainnya. Dan biasanya orang mencela waktu, mencela masa itu karena mengalami sesuatu yang tidak disukai, entah musibah, bencana dan yang lainnya. Kerusakan yang pertama atau kesalahan yang pertama, bahwasanya mencela waktu berarti mencela sesuatu yang bukan ahlinya, bukan yang patah dicela. Ini yang pertama. Kenapa? Karena waktu tidak menciptakan apa-apa. Musibah yang terjadi dalam waktu itu bukan ciptaan waktu, bukan waktu yang menciptakan, yang mengadakan. Maka mencela waktu berarti mencela sesuatu yang tidak salah bahasa kitanya. Nah, ini yang pertama. Karena waktu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya malam, adanya siang. Satu hari, dua hari, tiga hari, satu bulan, satu tahun, itu Allah yang ngaturnya. Yang sekarang kita mengalami satu hari 24 jam, itu Allah yang ngaturnya. Nanti pada saat tertentu, satu hari mungkin sekian puluh jam lamanya, Allah yang ngaturnya. Nah. Maka ketika seseorang mengalami sesuatu, musibah, mendapatkan sesuatu yang disukai lalu mencela waktu, berarti mencela sesuatu yang tidak salah bahasa kitanya. Yang kedua, mencela waktu disebabkan karena terjadinya sesuatu di dalam waktu berarti mencela yang menciptakannya. Nah, ini yang kedua. Berarti mencela yang menciptakan sesuatu itu, musibah atau yang lainnya. Sedangkan yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan apa saja di muka bumi ini, tidak ada kesalahannya. Maka Allah tidak ditanya, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah ciptakan itu kehendak Allah. Dan apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Fa'al lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan apa yang Allah ciptakan semuanya tidak lepas dari hikmatullah, Allah Hakim. Maka keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Maka asyarru laisa ilaik. Al khairu kullu biyadik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan, kebaikan semuanya di tangan Allah dan keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Karena semuanya terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini. Maka mencela waktu berarti mencela Allah, sedangkan Allah tidak tercela. Allah memiliki sifat kemuliaan, tidak ada celah sedikit pun pada sifat Allah, pada perbuatan Allah. Bahkan Allah mempunyai nama Al-Husna yang sangat bagus, yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Nah, ini. Yang ketiga, mencela waktu, mengandung kesyirikan. Apabila dia menyangka bahwasannya waktu itulah yang mendatangkan madarat atau manfaat. Dengan mengatakan hari sial, bulan sial, atau malam sial dan yang lainnya, maka dia mengandung kesyirikan. Walaupun tidak meyakini waktu yang menciptakan, tapi menisbatkan kepada waktu, bahwasanya madhhab itu menisbatkan kepada waktu, ini syirik. Apalagi meyakini waktu yang menciptakannya, apa yang terjadi, ini syirik akbar. Maka Rasulullah SAW melarang mencela waktu. Maka orang yang bertauhid apabila menghadapi sesuatu yang tidak disukai, musibah, sesuatu yang menyempitkan hidupnya atau bencana, maka hendaknya menyandar pada Allah, qadarullah atau qadarullah masa afa'al, sudah Allah takdirkan, apa yang kehendaki maka terjadi. Lalu setelah itu sabar. Nah ini yang semestinya dilakukan oleh seorang yang bertauhid. Apabila menghadapi sesuatu, merasakan sesuatu yang terjadi di dalam waktu, baik itu malam, siang, bulan, atau hari, maka hendaknya yang pertama lah ingat itulah takdir Allah. Allah yang menciptakan. Apabila itu sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, hendaknya kita sabar, menahan diri. Tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir Allah, kehendak Allah. Dan mengambil hikmahnya. Ingat bahwasanya apa yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Kita mencari hikmahnya, mungkin ada hikmahnya di balik apa yang Allah takdirkan ini. Mengharapkan kebaikannya. Walaupun secara zahir mungkin bencana, secara zahir mungkin musibah, tapi boleh jadi di balik musibah itu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah menghapus dosa. Menghapus dosa ini adalah hikmah adanya musibah, adanya ujian adalah menghapus dosa. Dan mungkin juga hikmah yang lain mengangkat derajat apabila dia sabar. Atau hikmah yang lain Allah akan ganti yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik. Ini pentingnya tauhid, pentingnya iman. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang terjadi di dalam waktu itu, mudah-mudahan akan diganti yang lebih baik. Terkadang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada hambanya, akan memberikan nikmat pada hambanya diawali dengan musibah, dengan ujian. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, inna nasra ma'as sabr. Coba, inna nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Apa rahasianya? Kenapa pertolongan bersama kesabaran? Karena ada ujian terlebih dahulu sebelum diberikan pertolongan. Sebelum Allah turunkan pertolongan diberi ujian. Ini. Ini Maka ini kerusakan ketika mencela masa, mencela waktu. Dan ini bukan akhlaknya ahlu tauhid, yaitu mencela waktu, bukan akhlaknya ahlu tauhid, tapi itu adalah akhlaknya ahlu jahiliyah, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Apabila mereka menghadapi sesuatu yang disebutkan, lalu mencela masa, mencela waktu yang lainnya. Insya Allah kita lanjutkan membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah ta'ala, wa qad ghalita Ibnu Hazm wa mannaha nahwahu min adh-dhahiriyah fi addihim ad-dahra min al-asma'il husna akhada min hadal had atau akhdan min hadal hadis. Dan telah terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan, yaitu Ibnu Hazm dan orang-orang yang berjalan seperti beliau dari kalangan Dohiriyah, aliran Dohiriyah. Katakan Dohiriyah, mereka lebih banyak mengambil hukum dari Dohirnya Nas. Tapi anehnya terkadang mereka dalam masalah asma wa sifat mereka tidak mengambil zahirnya, mereka mentakwil. Nah ini kesalahannya mereka adalah memasukkan ad-dahr termasuk asmaul husna. Jadi termasuk nama Allah ad-dahr menurut mereka, mengambil dari hadis ini ana dahr, karena Rasul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ana dahr. Allah mengatakan la tasubbud dahra wa in wa ana dahr. Wa inna Allah wa inna Allah huwa dahr, afwan. Wa inna Allah huwa dahr. Naam. Jangan kalian mencela masa karena Allah itu dahr. Lah, dari zahir ini Ibnu Hazm dan orang yang bersamanya berpendapat bahwa dahr nama Allah. Ini sesuatu yang keliru. Karena hadis ini sebenarnya menjelaskan selanjutnya. Wa qad tabayyana, nah ini maknahu fil hadis, dan sungguh Rasul telah menjelaskan makna ini dalam hadis ini. Bi qalihi uqalibul laila wan nahar, akulah yang mengatur malam dan siang. Ayat taklibuhu wa tasarrufuhu ta'ala fima fihi bima yuhibbuhu annas wa yakrahuhan wa yakrahunahu, yaitu Allah lah yang bolak-balikan hari, waktu, malam, siang itu Allah, dan Allah yang mengaturnya. Pada waktu itu, dengan apa yang manusia mencintainya maupun manusia membencinya. Jadi yang dimaksud wa inna Allah wa dahr, lalu dijelaskan, nah ini, lalu jelaskan bahwasanya Allah yang mengatur malam dan siang. Mau kemana, siapa ini? Duduk. Siapa namanya? Duduk. Nanti kalau sudah selesai baru keluar. Nulis. Nanti tertinggal nulisnya. Siapa yang mau keluar lagi? Mana Muhammad? Ingat terus nanti Muhammad. Nah ini. Ini, ingat. Ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wa ana dahr biyadi al-lail wal nahar, atau dalam sabda Nabi, wa inna Allah wa dahr, maka ini menjelaskan bahwasanya Allah yang mengatur waktu, bukan Allah itu dahr, bukan Allah yang mengatur waktu. Malam siang Allah, maka menjelaskannya, wa inna Allah wa dahr, maka sungguhnya Allah itulah yang mengatur waktu, yang membolak-balikkan waktu. Lalu para ulama menjelaskan, kenapa dahr bukan nama Allah? Nah ini sekarang, kenapa dahr bukan nama Allah? Dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, nama Allah semuanya husna, walillahil asma'ul husna. Yang dimaksud nama Allah itu husna adalah semua nama Allah adalah husna. Husna itu adalah yang paling bagus. Dari ahsan, mu'annasnya adalah husna. Ini nama Allah semuanya. Malah kalau ada nama tidak mengandung husna, bukan nama Allah. Nah ini. Lalu apa yang dimaksud husna? Yang dimaksud husna, nama Allah husna, asmaul husna adalah semua nama Allah mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Jadi semua nama Allah mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Sehingga ad-dahr bukan nama Allah, karena ad-dahr tidak mengandung sifat kesempurnaan, tidak mengandung makna kesempurnaan. Nah ini, masa tidak, bukan mengandung sifat kesempurnaan. Maka nama Allah di samping alam yang menunjukkan zat Allah, juga nama Allah adalah awsaf, sifat kesempurnaan. Contohnya umpamanya, Ar-Rahman mengandung sifat rahmah yang luas. Al-Ghafur mengandung maghfirah, ampunan, Allah Maha mengampuni hambanya. Yaghfirud dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa semuanya. Al-Qadir mengandung sifat kudrah, maha kuasa, ala kulli syai'in qadir. Allah Alim mengandung sifat ilmu, ilmunya Allah sempurna. Allah mengilmui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, Allah mengilmui. Dalam mengilmui apa yang tidak akan terjadi, Allah mengilmui. Sempurna ilmunya Allah. Ini nama Allah. Lad-dahr, ini sekarang. tidak mengandung sifat kesempurnaan. Yang kedua, dahr adalah isim jamid. Isim jamid tidak mengandung sifat. Nah ini. Maka dahr bukan nama Allah. Lalu apa maknanya fa innallahu wal dahr? Lalu apa makna bahwa sesungguhnya Allah itu dahr? Maksudnya lah sesungguhnya Allah yang mengatur waktu. Dijelaskan hadis berikutnya, uqallibul lail wan nahar. Akulah kata Allah yang mengatur malam dan siang. Wa fi hadzal hadis ziyadah lam yadhkurha al-musannif rahimahullah. Di dalam hadis ini ada tambahan lafaz yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, wa hiya qaulihi biyadi al-amr. Ini tambahannya. Di tanganku adalah perkara seluruhnya. Jadi perkara apa saja yang terjadi di alam ini, di masa ini adalah di tangan Allah. Jadi Allah yang mengaturnya. Wa mana hadhihi turjamah sekarang. Maka makna bab ini, afan ya ini, kita sedikit takanu, karena tanggung ini. Huwa masarraha bihi fil hadis. Maka makna mana ini? Qawlu afan. Wa fi riwayatin la tasubbud dahra fa innallahu wad-dahr. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, jangan kalian mencela waktu, karena sungguhnya Allah lah yang mengatur waktu. Wa mana hadhihi riwayah? Maka mana riwayat di sini? Huwa masarrahu bihi fil hadis. Maka dijelaskan makna ini dalam hadis. Min qawlihi, pada sabda Nabi. Itu hadis kursi. Itu firman Allah. Wa anad-dahr. Uqallibul lail wan nahar. Maka akulah kata Allah yang mengatur waktu. Aku yang membolak-balikan malam dan siang. Yakni maknanya annama yajri fi min khairin wa syarrin bi iradatillah wa tadbirihi bi ilmin minhu ta'ala wa hikmatin. La yusharikuhu fi dalika ghairuhu. Ma syaa kana wa ma lam yasa lam yakun. Maka maknanya bahwasanya apa yang terjadi di waktu, baik malam dan siang, berupa kebaikan maupun keburukan, itu dengan kehendak Allah. Ini baik dan buruk dinisbatkan kepada makhluk ya. Bagi makhluk maksudnya. Kalau dilihat dari kehendak Allah, enggak ada yang buruk, semuanya baik. Jadi dilihat dari baik dan buruk, kalau dilihat dari sisi makhluknya yang diciptakan oleh Allah atau yang diterima oleh makhluk. Jadi apa yang terjadi di masa, di waktu, baik itu buruk, baik atau buruk, itu dengan kehendak Allah dan pengaturan Allah dan dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah mengetahui apa yang terjadi itu, Allah telah mengetahui dan Allah mengendaki dan terjadi. Dan juga dengan hikmahnya, ada hikmahnya. Walaupun apa yang dianggap manusia paling buruk, itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya di balik itu. Nah, ketika seorang menghadapi sesuatu yang dianggap buruk, pertama ingat itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Allah telah memilihkan itu. Dan Allah kehendaki terjadi, maka terjadi. Yang kedua, yakinlah ada hikmah di balik itu. Seberat apapun, sejelek apapun mungkin yang kita rasakan, yakinlah ada hikmahnya. La yushariku fi dhalika khairuhu. Dan tidak ada siapapun selain Allah yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan itu semua. Itu murni lah kehendak Allah, dan Allah sendiri yang menciptakan. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Lalu apa yang wajib bagi hamba sekarang? Sedangkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, baik itu buruk bagi, baik itu baik bagi kita maupun buruk yang kita rasakan, pasti terjadi. Apa yang wajib bagi kita? Fal wajib inda dzalika hamdu fi halatain. Maka yang wajib dalam hal itu adalah tetap memuji Allah dalam dua keadaan. Apa yang diucapkan kita dapat musibah? Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah. Apa yang diucapkan ketika mendapat nikmat? Alhamdulillah, alhamdulillah apa? Alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Semuanya alhamdulillah. Jadi semuanya alhamdulillah. Dapat musibah, dapat yang suka, tetap alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena apa? Apa yang Allah kehendaki, Allah tetap terpuji. Apa yang Allah ciptakan, Allah tetap terpuji. Walaupun mungkin kita rasakan berat, kita enggak sukai, terpuji Allah. Kenapa? Itu tidak lepas dari hikmat Allah dan keadilan Allah. Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Ini harus kita yakini. Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Nah, tinggal kita berharap mudah-mudahan ada hikmah di balik ujian ini. Mudah-mudahan ada hikmah di balik musibah. Yang kita setelah kita memuji Allah, kita husnudzon kepada Allah, baik sangka pada Allah dan berdoa pada Allah, mudah-mudahan ada hikmahnya di balik itu semua. Yang mungkin kita belum tahu. Wa husnudzon bihi subhanahu, yaitu baik sangka kepada Allah. Wa bihamdihi, dengan memuji Allah, baik sangka. Wa ruju' ilaihi bitaubah wal inabah, lalu kembali pada Allah dengan taubat dan inabah. Kalau dibedakan taubat dan inabah, maka inabah ada makna tambahan. Di samping taubat adalah memperbaiki diri, inabah. Taubat terpenuhi syaratnya, yaitu menyesal, nadem, ini syarat taubat. Lalu meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, berusaha azam tidak mengulangi lagi, berusaha sekuatnya tidak akan mengulangi. Nah ini, atau kita kalau lengkap syaratnya, pertama ikhlas, itu syarat yang pertama. Nah, ini syarat pertama ikhlas. Nah, tobat yang terakhir adalah di waktu yang masih diterima tobat. Jadi lima syarat kalau mau lengkap, yaitu ikhlas pertama, mengharapkan ajr minallah. Karena meninggalkan maksiat saja belum tentu tobat. An-nadam, menyesal. Yang ketiga, meninggalkan. Yang keempat, berazam tidak akan mengulangi. Yang kelima, tobatnya di waktu yang masih diterima tobat. Tambahan yang kenapa, apabila itu berkaitan dengan hak manusia, adalah minta halalnya atau mengembalikan haknya manusia. Ya inabah, bagaimana menjelaskan, ada tambahan, yaitu memperbaiki diri. Yang sebelumnya mungkin kurang rajin sholatnya, tambah rajin sholatnya. Nah ini. Pokoknya ada Islam memperbaiki. Itu inabah. Al-muhim ya ikhwan, bahwasannya kewajiban kita ketika menghadapi apa yang Allah takdirkan, apabila itu ada sebab karena perbuatan kita, lalu takdirkan tidak kita sukai, ada sebab perbuatan kita, maka kita hendaknya segera bertobat. Umpamanya Allah takdirkan ujiannya nilainya enggak baik, umpamanya ini musim ujian ya, ujian nilainya enggak baik umpamanya, ada sebab perbuatan kita, kenapa? Kita tidak belajar. Kita dirajin belajar, kita mainan. Ya hendaknya segera tinggalkan. Itu sebab. Kalau ada sebab perbuatan kita. Ada orang, umpamanya orang mendapat musibah. Terjatuh dalam naik kendaraan. Ada sebabnya, karena kita ugal-ugalan. Ya, pertama yang hendaknya kita berusaha meninggalkan yang seperti itu. Atau yang lainnya. Kalau itu ada sebab dari perbuatan kita, lalu takdirkan sesuatu yang tidak sukai, maka hendaknya kita segera meninggalkan itu. Enam. Apabila yang Allah kehendaki tidak ada sedikit pun sebab perbuatan kita, maka hendaknya kita sabar. Tidak boleh mengucapkan, menahan diri. Tidak boleh mengucapkan ucapan yang menunjukkan tidak ridho atau melakukan perbuatan, sikap yang tidak ridho. Karena itu adalah kehendak Allah. Allah telah kehendaki. Allah telah pilihkan seperti itu. Kemudian kita memuji Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada hikmahnya di balik itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan kita husnudon. Allah tidak mendolimi kita. Mungkin karena kita banyak dosanya. Karena mungkin kita masih banyak meninggalkan yang Allah perintahkan. Dan kita mengorasi diri kita. Naam. Karena kedoliman kita ini dilakukan oleh bapak kita Nabi Adam. Ketika Allah takdirkan diturunkan ke bumi, Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Bukan mencelanya. Ini bukan mencela waktu, mencela masa, atau mencela orang lain. Bukan. Ya mungkin karena kedoliman kita. Kesalahan kita. Dan setelah itu banyak kembali kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pertolongan, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan diri pada Allah dengan talabul ilm, dengan zikrullah, dengan ibadah, menyibukkan diri dengan ibadah. Bukan malah jauh dari Allah. Bahkan manusia ketika dijauhi oleh Allah malah semakin jauh dari Allah. Kadang-kadang menyalakan waktu, menyalakan orang lain, bahkan mungkin menyalakan Allah walayadu billah. Lalu jauh dari Allah. Tambah musibah. Maka hendaknya kalau banyak, kalau diuji oleh Allah, lebih dekat dengan Allah. Lalu banyak berdoa pada Allah, mengadu kepada Allah. Atau mungkin karena kesalahan kita, kedoliman kita, dan yang lainnya. Sehingga manusia akan inabah, akan kembali pada Allah dengan memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, zikrullah, rajin talabul ilm untuk menambah keimanan. Itu semestinya yang dilakukan. Bukan malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa saja, baik ujian perkara dunia maupun ujian berkaitan dengan agama. Ini. Semestinya kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Afwan agak panjang karena agak tanggung kalau dihentikan waktu adzan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka li Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.